إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, sesungguhnya kami inna fatahna laka, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada engkau, fatham mubina, kemenangan yang terang, yang jelas, kemenangan yang nyata. Untuk Allah Azza wa Jalla, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah Azza wa Jalla mengampuni buat engkau apa yang telah berlalu dari dosa-dosa dan yang akan datang belakang, yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan untuk Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan menunjuki engkau ke jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan untuk Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, dan dia Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkan sakinah, ketenangan. Dia Allah Azza wa Jalla yang menurunkan ketentraman di dalam hati orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman, Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan ketentraman. Tujuannya liyazdadu imanam ma'a imanihim, agar mereka bertambah keimanan bersama keimanan yang sudah ada pada mereka. Walillahi junudus samawati wal ardi, dan bagi Allah Azza wa Jalla tentara-tentara di langit, tentara-tentara di bumi. Wa kanallahu aliman hakima, dan dia Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, kata beliau, hadzal fathul madhkuru huwa sulhul Hudaybiyah. kemenangan yang dimaksud adalah yaitu perjanjian hasil buah hikmah nilai yang didapatkan dalam perjanjian Hudaibiyah. Hina saddal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma jaa mu'tamiran fi qissatin tawilah. Tatkala orang-orang musyrik menghalangi sadda, menghalangi Rasul alaihi salatu wassalam datang untuk melakukan umrah dalam kisah yang panjang. Kisah Hudaibiyah ini Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menutup surat Al-Fatih dengan membawakan ceritanya, barakallahu fikum, dengan membawakan cerita Sulh Hudaibiyah di akhir pembahasan surat Al-Fatih. Di sana kita akan berjumpa dan menemukan bagaimana hikmah Nabi kita alaihi salatu wassalam di satu sisi menghadapi barakallahu fikum gejolak yang terjadi dari musuh-musuh al-Islam, kaum musyrikin, dan menghadapi gejolak yang terjadi di saat disebutkan butir-butir dari perjanjian Hudaibiyah tersebut. Muncul gejolak. Yang pertama kali dan terdepan dalam menolaknya adalah seseorang yang setan lari darinya. Bila dia menempuh satu lorong, sudah jarak jauh, setan sudah mulai menyingkir. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihissalatu wassalam dihadapkan dengan peristiwa demikian, barakallahu fikum, dan ternyata di belakang keputusan wahyu semua para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in merasakan indahnya barakallahu fikum sikap ittiba, mengikuti apa yang diputuskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tiadalah beliau berucap dari hawa nafsu, akan tetapi wahyu atau sebuah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Salah satu contoh dari sekian isi perjanjian Hudaibiyah tersebut yaitu kalau ada orang musyrik masuk ke dalam agamanya Muhammad menurut mereka, harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Islam masuk ke dalam agama mereka, tidak boleh dikembalikan. Barakallahu fikum. Rasul Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasul alaihi salatu wassalam menandatangani perjanjian itu, ini salah satu di antaranya. Mulai dari penulisan bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak terima. kedua penyebutan Rasul alaihissalatu wassalam mereka tidak terima. Ya, siapa yang enggak marah? Sampai kemudian poin yang ketiga ini, kalau ada orang musyrik masuk ke dalam Islam, harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Islam kembali musyrik, tidak boleh dikembalikan. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, bukankah kita ini kuat? Ala, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita mampu untuk mengalahkannya? Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukankah engkau yang telah mengatakan ya Rasulullah, maksudnya kita melawan. Bukankah engkau yang telah mengatakan kita akan umrah? Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pernahkah saya mengatakan bahwa kita akan umrah tahun ini? Umar ibn Khattab terdiam. Tidak puas dengan jawaban Nabi alaihissalatu wassalam. Coba mendatangi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mengutarakan sama. Dan jawabannya seperti terekam sama. Sampai kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menerima keputusan itu, barakallahu fikum. Jadi beliau mengingatkan bahwa ternyata di belakang perjanjian Hudaybiyah ini, itulah sebuah kemenangan. Sebuah kemenangan, barakallahu fikum. Sara akhiru amriha an salahahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wad'il harbi bainahu wa bainahum 10 sinin. Kemudian akhir dari urusan perjanjian Hudaybiyah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdamai bersama mereka yang disebut dengan genjatan senjata, untuk meletakkan senjata antara mereka, antara beliau sallallahu alaihi wasallam dan mereka kaum musyrikin, 10 tahun. Dalam isi perjanjian itu berbunyi, tidak boleh saling serang menyerang selama 10 tahun. Berikutnya, wa ala ayya'tamira minal 'amil muqbil, dan untuk kemudian umrah pada tahun yang akan datang. Wa ala anna man arada ay yadkhula fi ahdi quraish wal wa halfihim dakhala, wa man ahabba ay yadkhula fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa aqdihi fa'ala. Dan di, termasuk dari isi perjanjian, silakan yang mau menghendaki untuk masuk dalam perjanjian orang Quraisy, janji, silakan masuk. Atau yang senang atau suka untuk masuk dalam perjanjian Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ikatannya, fa'ala, lakukan. Dia melakukan. Wa sababu dzalik annahu lamma amana an-nas ba'dhuhum ba'dhan ittasa'at da'iratu ad-da'wati li dinillahi 'azza wa jalla wa sara kullu mu'minin bi ayyi mahallin kana min tilkal aqtar yatamakkanu min dhalik. Dan disebabkan wa sababi dhalik, sehingga ada kelonggaran, silakan kalau mau masuk ya perjanjian ini, mau masuk ke perjanjiannya Muhammad, jadi ada kebebasan setelah itu. Disebabkan karena manusia sudah mulai masuk ke dalam iman, sebagian mereka mengajak sebagian yang lain, meluas ya daerah barakallahu fikum dakwah ilallah azza wa jalla, dan setiap mukmin dimanapun berada, di negeri manapun, yatamakkanu min dzalik. Kemungkinan punya peluang untuk beriman, menerapkan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Wa amkana dzalik lil haris 'ala al-wuquf 'ala haqiqatil Islam. Dengan setelah perjanjian Hudaybiyah itu membuka peluang bagi orang-orang yang punya semangat untuk menegakkan ya hakikat al-Islam, pada khalan nasu fi tilkal muddati fi dinillah afwaja, mulai berbondong-bondong orang masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah, dan demikian buah yang dipetik oleh keberlangsungan agama Allah Azza wa Jalla, falidhalika sammahullahu fathan. Oleh karena itu Allah menamakannya sebuah kemenangan. Tanpa berperang loh. Ya, karena 10 tahun perjanjian gencatan senjata. Nah, dalam menunggu barakallahu fikum, ternyata mereka melihat bagaimana orang-orang berbondong masuk ke dalam al-Islam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah menyebut ini adalah sebuah kemenangan. Ya. Tanpa melalui peperangan, tetapi manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut ini adalah kemenangan. Wa wasafahu bi annahu fathum mubin, ay zahirun jaliyun. Dan Allah mensifatinya bahwa ini merupakan kemenangan yang nyata, nampak jelas. Wa dzalika, yang demikian itu. Li'anna al-maqsuda min fathi buldanil musyrikin i'zazu dinillah wa intisarul muslimin wa hadha hasala bihil fathu. Yang demikian itu, kata beliau, karena yang dimaksud dengan dibukakannya negeri-negeri musyrikin, negeri-negeri musyrikin dibuka, adalah untuk menjayakan, meninggikan, memuliakan agama Allah Azza wa Jalla, dan menolong kaum muslimin. Inilah yang disebut dengan kemenangan. Ya. Dengan ini semua terwujud kemenangan. Wa rattaballahu, lebih dari itu. Ini buat agama Allah Azza wa Jalla. Ternyata setelah usaha besar ini, ada keuntungan besar yang didapatkan. Yang dipetik oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa rattaballahu ala hadzal fathi iddata umurin. Dan Allah Azza wa Jalla menambahkan atas kemenangan ini iddata umur, beberapa perkara. Satu, faqala liyaghfirallahu laka liyaghfiralaka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan yang akan datang. Wa dzalika wallahu a'lam, yang demikian itu, wallahu a'lam, kata beliau, bi sababi ma hasala bi sababihi min at-ta'at al-katsira wa ad-dukhul fi ad-dini bi kathrah. Disebabkan karena dengan sebab itu terwujud ketaatan yang banyak dan masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla dalam jumlah yang banyak. Ya. Nah, Allah Azza wa Jalla ingin membalas Nabi-Nya alaihi salatu wassalam dengan dibukakannya pintu ketaatan yang sangat banyak dan berbondong-bondongnya masuk ke dalam al-Islam. Allah ingin memberikan imbalan dengan mengampuni dosa Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah lewat dan yang akan datang. Yang akan datang dan yang telah lewat. Berikutnya, wa bima tahammala sallallahu alaihi wasallam min tilka syurut allati la yasbiru alaiha illa ulul azmi minal mursalin. Kata beliau, dan juga dikarenakan apa yang ditanggung, yang dipikul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syarat-syarat perjanjian Hudaibiyah itu yang tidak bersabar di atasnya, tidak bersabar di atas syarat-syarat itu kecuali ulul azmi minal mursalin, utusan-utusan Allah, ulul azm, ya, pilihan-pilihan Allah dari kalangan para rasul. Siapa dia? Barakallahu fikum. Ulul azm adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini yang disebut dengan ulul azmi minal mursali. Ya. Nah, di tengah-tengah ulul azmi ini ada rasul yang paling tertinggi kedudukannya. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti Nabi kita alaihi salatu wassalam secara keseluruhan terbaik para rasul dan terbaik manusia secara keseluruhan. Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wa hadza min a'zami manaqibihi wa karamatihi sallallahu alaihi wasallam an ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dan ini termasuk dari manaqib. Manaqib yaitu kedudukan dan posisi yang besar. Termasuk dari kekeramatan Nabi kita alaihi salatu wassalam yang besar. Yaitu Allah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lewat dan yang akan datang. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, ini satu, Allah Azza wa Jalla memberikan kepada diri Nabi-Nya alaihi salatu wassalam sebuah nikmat yang terkait dengan pengampunan dosa. Coba kita lihat satu ayat di dalam surat An-Nasr atau surat An-Nasr. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila kemenangan telah datang, pertolongan Allah Azza wa Jalla telah tiba dan kemenangan telah datang, dan engkau wahai Rasul Allah Azza wa Jalla melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk melakukannya, ini sudah selesai loh. Tugas besar yang dilakukan oleh imamnya para nabi dan rasul. Apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla? Diperintahkan untuk bersifat tawadu. Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah engkau dengan memuji Rabb engkau. Berarti perjuangan yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam kurun waktu yang panjang, lalu mendapatkan beragam-ragam ujian di dalamnya, lalu pada akhirnya ada kemenangan. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Azza wa Jalla dengan perjuangan panjang yang dilakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Allah perintahkan, fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah engkau dengan memuji Rabb engkau. Coba. Ini mengingatkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Rasul alaihissalatu wassalam dalam tugas besar penuh dengan ujian dan tantangan hidup, benar-benar bantuan dan pertolongan dari Allah. Yang pantas dipuji siapa? Allah Azza wa Jalla. Fasabbih bihamdi rabbik. Engkau bisa melakukan semuanya itu karena bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jangan melakukan satu dosa yang menyebabkan nikmat perjuangan itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, al-mannu ala Allah. Mengungkit-ungkit kebaikan di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah berjuang ini, saya sudah melakukan itu, saya sudah ini, saya sudah itu, tapi kok? Ya, ini man di hadapan Allah, walaupun dia tidak mengucapkannya, tetapi dia menganggap bahwa dirinya di hadapan Allah telah melakukan demikian demikian demikian besar perjuangannya terhadap dakwah, terhadap barakallahu fikum, membantu, menolong siapapun, walaupun dia tidak ucapkan, ini dosa. Al-man ala Allah. Yang kedua adalah al-man ala al-makhluk, mengungkit-ungkit pemberiannya. Kalau tadi Allah Azza wa Jal, dia ungkit bahwa dia telah melakukan ini, ya Allah, saya sudah berbuat ini, kok malah susah, ini, itu. Wah, diungkit-ungkit kebaikannya di hadapan Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, mengungkit-ungkit kebaikannya di hadapan makhluk. Ya. Karena saya kok Anda itu ya dapat petunjuk terus diungkit-ungkit. Ini dosa yang akan menggugurkan barakallahu fikum amal solehnya. Nah, untuk kemudian menghilangkan ini semua, maka hendaklah setiap melakukan kebaikan dan ketaatan itu yang patut dan pantas untuk dipuji, ingat yang membantu dan menolong kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang kedua kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. Apa? Innahu kana tawwaba. Perintah yang kedua, wastaghfirhu. Minta ampunlah engkau kepada Allah. Ini sudah berlalu loh. Perjuangan besar sudah dia lihat buah-buahnya. hasil dari perjuangan, tetapi Allah memerintahkan beliau untuk beristighfar. Ini memberikan pelajaran bahwa dalam menjalankan ketaatan itu pada diri manusia akan banyak barakallahu fikum kekurangannya. Ya, perintah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tentu ini adalah perintah kepada masing-masing kita agar setelah melaksanakan kebaikan dengan beristighfar kepada Allah, karena di situ akan menemukan kekurangan demi kekurangan dalam melaksanakan kewajiban itu sendiri. Belum lagi kaitannya bersentuhan dengan dosa. Ini masih pintunya adalah melaksanakan ketaatan. Kewajiban kita, sholat taruhlah. Kita melaksanakan ibadah sholat. Kita tahu wajib. Ruknun min arkanil Islam. Rukun dari rukun-rukun Islam, barakallahu fikum. Coba dibuktikan. Ketika sudah mulai melaksanakan perintah yang wajib ini, bagaimana kehusyuan kita? Mungkin keikhlasan, ya insyaallah tidak meragukan. Salat di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam juga tidak meragukan. Tetapi kekhusyuan, di level mana kita, tingkat khusyuk kita di dalam sholat ini? Terkadang kita lupa baca Al-Fatihah. Ini sudah sholat loh. Lupa baca Al-Fatihah. Ada yang maaf-maaf, kita loh ya. Ada yang kita alami di dalam melaksanakan yang wajib. Untuk kita mengerti, pelaksanaan yang wajib saja banyak bolongnya, banyak kekurangannya, barakallahu fikum. Apalagi kalau kita membawa beban di dalam sholat. Wah, kepikir. Tiba-tiba, lu kok salam? Tiba-tiba, rakaat yang terakhir. Gerak-geriknya tidak ada nyantol di kepala. Hilang. Tiba-tiba rakaat terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebegitu kekurangan kita dalam melaksanakan yang wajib. Belum lagi hidup ini bersentuhan dengan dosa-dosa dan maksiat. Barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya kita dididik. Ya, melalui Nabi kita alaihi salatu wassalam. Untuk menutup ketaatan yang kita lakukan dengan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta ampun, barakallahu fikum. Nah, kita langsungkan qala, wa yutimma ni'matahu alaih. Dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya alaih atas dirimu, barakallahu fikum. Bi'izzazi dinik. Kata beliau, wa yutimma ni'matahu alaik, menyempurnakan nikmat-nikmatnya atas dirimu, bi'izzaz dinik, memenangkan agamamu. Wa nusrika ala a'daik, menolongmu atas musuh-musuhmu. Wa tisa'i kalimatik, meluas seruan engkau. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan menunjuki engkau ke jalan yang lurus. Tunalu bihi sa'adatu al-abadiyatu wal falahus sarmadiyu. Etanalu bihi as-sa'adata al-abadiyata wal falahas sarmadiyya. Dengan ini semua, petunjuk ke jalan yang lurus, engkau memperoleh dengannya kebahagiaan yang abadi dan keberuntungan sarmadi, selama-lamanya. Di saat seseorang mendapatkan petunjuk ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, apa perbedaan antara mengungkit kebaikan di hadapan Allah dengan bertawassul dengan amalan kebaikan di hadapan Allah? Yang mendasari perbedaannya adalah keinginan dan kemauan, niat. Seseorang yang mengungkit kebaikannya di sisi manusia untuk kemudian barakallahu fikum merendahkannya, menghinakannya, ada keinginan ke arah demikian. Mengungkit kebaikannya, kebaikannya di hadapan Allah seperti gambaran ada sebuah keputusasaan. Ya, gambaran sebuah keputusasaan. Kok saya sudah berbuat demikian? Saya sudah berusaha bekerja ini, buka usaha ini. Kok malah buntu terus jalannya? Sementara dia kok usahanya sedikit, kok diberikan yang banyak oleh Allah, olehmu. Ya, ini bahasa. Beda kalau tawassul, ya Allah, dengan kebaikan yang saya lakukan, dengan kesolehan yang saya perbuat, dengan kesabaran saya menerima ujian, jadikanlah untuk beda. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, mengungkit-ngungkit kebaikan di hadapan Allah. Sampai para ulama menyebutkan, kendatipun dia tidak lafadzkan mengungkit kebaikan, tapi ada pada dirinya walaupun tidak terlafadzkan, maka ini termasuk dari dosa. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita terus memupuk semangat belajar agama Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada benteng yang paling kokoh di dalam hidup ini kecuali ini dia, ilmu agama. Apapun kedudukan seseorang, statusnya di dalam hidup, mau jadi pedagang, mau jadi petani, mau jadi tukang batu, mau jadi tukang beca, mau jadi apapun, kalau dia belajar agama Allah, dipanggil taufik untuk mengkaji dan mendalami agama Allah, maka dia akan menjadi terbaik dalam tugasnya tersebut. Menjadi pedagang-pedagang yang terbaik, petani menjadi petani yang terbaik, ya, peternak menjadi peternak yang terbaik, tukang batu menjadi tukang batu yang terbaik, dan seterusnya. Dia akan menjadi terbaik karena ilmu agama. Kapan saja ilmu ini dikesampingkan, tidak lagi dijadikan sebagai bekal lebih dari kepeng, duit, fulus yang kita tabung. Dikesampingkan kebutuhan ilmu ini, tunggu sebentar. Ya, engkau akan berbenturan dengan hidup yang kau tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Tapi di saat seseorang memposisikan kebutuhan ia terhadap ilmu di atas segala macam kebutuhan, disinilah akan ada jawaban dalam setiap ujian hidupnya. Sebesar apapun, sebesar apapun ujiannya, akan ada jawaban melalui perbekalan ilmu yang dimilikinya. Mau dimanapun kau tinggal, seberat apapun ujian, barakallahu fikum, maka ilmu inilah yang akan memberikan jalan keluar. Tapi di saat kita kesampingkan, kita jadikan kebutuhan kita pada nomor sekian, barakallahu fikum, maka kita akan berbenturan dengan banyak problematika hidup yang kita tidak bisa keluar darinya. Putus asa, merenung yang berkepanjangan, seolah-olah tidak ada pintu, barakallahu fikum. Apalagi kaitannya dengan menanggung beban hidup. Apakah bentuknya kebutuhan istri, anak, atau di sana ada hutang piutang, maka ilmu yang akan memberikan jawaban, menenangkan, menenteramkan, membahagiakan, dan yang akan menjadikan tabah dan sabar untuk menghadapi ujian-ujian hidup. Karena dengan ilmulah kita mengetahui, inna ma'al usri yusrah. Bersama kesulitan itu sudah dipersiapkan oleh Allah kemudahan. Kapan? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan membenarkan al-husna, adanya surga, barakallahu fikum, kami akan berikan kemudahan, fasanu yassiruhu lil yusra, kepada semua bentuk kemudahan. Kata Allah Azza wa Jal, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa adalah pengamalan ilmu. Siapa saja. Maka kami akan berikan jalan keluar. Dan kami akan bukakan pintu rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Berarti bahwa akan berbahagia hidupnya seseorang apabila dia dekat dengan pemiliknya. Tidak mungkin dia akan bisa bagus dekat dengan pemiliknya kalau dia tidak memiliki ilmu agama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.